taubatan ilallahi wa taqarruban ilaih walibdiwa'i marratillah wa biniyati ta'lim wa ta'lum wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal istirsad wal irsad mislamana wa abauna wa aslafuna wa masyayihuna wa aslafuna minal ulama ila amilin ulama innahdiin wa sadatina al-alawiyin wa man sabakat fi hadal maqam wa fi hadal majlis fi dhalika wa nuhdiru arwahahum tahira wa nuhdi ilayhim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayihina wa ustadina wa ikhwanina al-muslimin al-muslimat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa anna Allah yadkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa yumidduna fi bantadihim ghufranil dhunub wa satril uyub wa kashfil kurub wa salahil ajsadi wal kulub wa nailil matlub diniyan wa dunyawiyan wa ukhrawiyan ma'arrahatil ajasati wal kulub bijahil habibil mahbubi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam say'un lillahi lahum al-fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي أتوه لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من تحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

dengan tidak sampai satu jam, tapi Gusti Allah senang, Gusti Allah ridho. Keranten kula kali sampean nurut, kon tak kei panjang umur, tak kei ngene, tak kei ngene, mulai isu ngantos surupe serngenge, olehmu kon oba usaha ngalor ngidul mencak ngalor walor nang dindi, kepingin nyeneng no pikirmu, muas no pikiramu. Ternyata kamu belum bisa memenuhi cita-citamu. Lek wis wayah surup ngene, kula kali panjenengan dipanggil oleh Allah untuk mengadu wadul nang ngene Gusti Allah. Gusti, ternyata usaha kula wau dereng saged nyampe no tenggene, puasi pikir, legone ati. Semakin kita turuti, semakin kita tidak puas. Untuk niku kula panjenengan sakniki hadir wonten menika majelis mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, muga-muga lek ono kelirune awak urip niki disepuro ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan menempatkan diri siap di hadapan Allah untuk dibenakno, dicecekno lakune kalian Allah Subhanahu wa taala. Kados Gusti Allah njecekno lakune tindak lampai tiang-tiang yang dipilih oleh Allah mendapatkan rahmat saking Allah, menjadi orang-orang yang baik di sisinya, dan kelak kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk ditemoni kali Allah di antar besar ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mugi-mugi kula kali panjenengan ngaji dipun paringono ilmu sing manfaat lan barokah, saged ngelampai istiqomah hal-hal yang wajib bagi kita dumateng Allah, hal-hal yang wajib kewajiban kula panjenengan dumateng Rasulullah, dumateng para ulama, hal-hal yang wajib tugas dumateng keluarga, baik suami, istri, anak, wong tuwa lan sak pinunggalane, ditambah lagi dengan hal-hal yang sunnah. Hal ini untuk menyempurnakan ibadah kula kali panjenengan. Para hadirin, nerusno pengajian kitab Irsadul Ibad sing tutuk sholat tatawu macam-macam sholat sunnah, sing kala wingi kita sampai dengan sembahyang sholat sunnatul wudhu. Sing pundi yang melakukan pertama sunnatul wudhu itu adalah sahabat Bilal yang telah diwujudkan, ditampakkan, ditudono bilih tiang sing istiqomah ngelakoni sholat sunnatul wudhu, 90% tiang niku dadi api, nanti dimasukkan surganya Allah. Ternyata hal niku disetujui dan ditetapkan kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini boten lintu jagani kangge kula kali panjenengan sing dalam kehidupan ini bukan termasuk orang terpandang kiai, ya enggak. Nasab golongane wong sing dhuwur-dhuwur, golongane kiai khabaib yonda. Termasuk apa? Ya seperti kula kali panjenengan, bagaikan Bilal, dia adalah seorang budak. Kula kali panjenengan tidak punya apa-apa. Ya. Tapi derajat kula kali panjenengan bisa diangkat sejajar dengan mereka yang tedak kiai, tedak habaib min ahlil jannah bersama Rasulullah liwat ibadah istiqomah salat sunnatul wudu. Ya, niki kangge kula kali panjenengan. Lulek sampean dikei kendaraan ambik Gusti Allah yang dapat menyampaikan derajat kula kali sampean dadi wong mulya. Wis nyoto. Kula kali sampean sik gak gelem, sik golek liya, ya wis embuh jari Gusti Allah. Ya. Para hadirin dipun riwayat, kalau wingi dipun jelasaken bile kula kali panjenengan salat sunnatul wudu rakaat pertama kalau bisa kita membaca surat Ali Imran, surat An-Nisa ayat 64 sing muni walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Rakaat kedua setelah Fatihah kita disunnahkan membaca wa may ya'mal su'an aw yadzlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Lek boten apal nggih maca kul a'udzul ya ayyuhal kafirun kale kul a'udzul huwallahu ahad. Lek kesusu yo maca Fatihah tok gak ati surat. Wa Ibnu Hibban lan nyeritakaken sapa sahabat Ibnu Hibban an Abi Dzarrin qala dawuh sapa sahabat Abi Dzarrin dakhaltul masjida siji dina aku iki mlebu nang gene masjid faidan dadaan gene jero masjid niku onten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun sedang duduk wahdahu sendirian ijen ya yeah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi negor nang gene Abi Dzar ya Abi Dzarin innalil masjidi tahiyatan sak temene masjid ini mempunyai hak untuk dihormati wa inna tahiyatahu sak temene menghormati masjid iku lek kon melebu terus ngergani masjid menghormati masjid carane rokatani sembayango rong rokaat kronokon iku mang melebu nang masjid maringono salaman nang aku lungguh bareng aku kon nak durung menghormati masjid fakum mongko ngadeko siro is sakniki ngadeko farka huma sampean sembahyang rong rakaat untuk menghormati masjid fakuntu mongko ngadek sapa ingsun krana perintahe Kanjeng Nabi farka tuhuma maka salat saya salat dua rakaat summa utu kemudian saya kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita hadis niki nomor setunggal siapapun yang ada di masjid nabi pun wali pun kehormatannya lebih mulia dari Ini apa? Masjid itu lebih mulia dari mereka. Dados para hadirin, nek kula kali panjenengan masuk masjid, masjid itu adalah rumah Allah yang seharusnya kita hormati. Ya, kita jaga. Wa may yu'adzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan sesuatu, segala sesuatu yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panji-panji utawa tanda-tanda kebesaran yang dihormati oleh Allah, fa innaha, maka sikap menghormati sesuatu yang diagungkan oleh Allah niku, min taqwal qulub, dudukno wong iku duwe ati, duwe pikiran sing gati takwa nanggene Gusti Allah. Kalau toh kita tidak bisa menghormati masjid, maka kita termasuk tidak hormat, menghina terhadap Allah. Merjane nuwun sewu. Ya. Masjid zaman dulu itu diletakkan di depan alun-alun ngeten iki menghargai. Niku zamane wong Londo. Wong Londo niku meskipun Kristen, meskipun penjajah, tapi mereka itu masih menghormati panji-panji sik dinurut nanggene ulama. Wedi kualat. Wong piye? Iya. Umat Islam dihargai, ulama pun diregani. Berjadi di depan alun-alun, di depan masjid itu bersih. Iya. Wong mlaku ana ngarepe masjid iku, lek gak nutup aurat jaman wong ben wisin. Al-haya'u minal iman. Imane wong biyen iku masya Allah kuat tebel. Lek nglakoni barang gak bener di depan rumah Allah itu tambah si isin. Terus apa sing hormati lek gak wong Islam? Kalau sekarang alun-alun itu dirubah fungsinya. Digawe pacaran, digawe ngombe. Siapa yang melakukan? Anak-anak orang Islam sendiri. Mereka buta bahwa di depannya itu ada masjid, panji keagungan Islam. Kalau toh generasi-generasi muda, harapan bangsa dan agama sudah tidak bisa menghargai masjid, sopo maneh? Orang lain yang mudah untuk menghancurkan Islam, karena orang Islam sendiri tidak mau menghargai Islam dengan alasan apapun. Iki lho awak lek gak nyambut gawe ono ngarepe masjid, mangan apa? Goblok ta Gusti Allah. Kalau kamu itu menghormati Allah, Allah akan menghormati kamu. Kalau wis tenggelam nang agama ni Gusti Allah, kapan wong kate iso sugi? Lho, mlebu masjid iku mang kongkon salat mengagungkan Gusti Allah. Kadang-kadang yang mlebu masjid iki lho lek Gusti Kanjeng Nabi ngajari, lek kon nemu ana wong masjid iku omong-omongan, transaksi jual beli, dungakno, mandar, usahamu iku mang bangkrut. Tapi sampean tingali sak niki di masjid-masjid di desa, lek wis dohor digawe istirahat, digawe notal kreditan. Onten ta onten? Onten ta onten? Banyak kita jumpai sing duwe masjid meneng, sing diteker yo ger, karena mereka ketidaktahuan fungsi masjid. Kenapa wong wong Jawa, ulama-ulama Jawa iku biyen lek nembangun gak bangun langgar, gak bangun masjid, kok bangun langgar. Lek ngene Hadramut ngene kono wong Yaman, gak ono langgar, sing ono masjid. Kene opo? Krono uyai kiai Jawa iki ngerti nang wateke wong Jawa niki. Lek iki tak bangun masjid, ngreksone iki angel. Krono wong kene iki doyan rokokan. Kumpul wong-wong iki senengane masjid. Untuk memberikan motivasi ngekei pelajaran agama iki kudu jagongan ana langgar. Dalek wong iki jagongan gak gelem lek gak ninggal rokok, rokokan ditinggali Kang, iki masjid aja rokokan. Wis timbang aku gak oleh rokokan, mending gak ngaji ana masjid gak popo. Abotan rokokane daripada itikaf ana masjid. Terjadi tak terjadi? Banyak. Wong kiai lho, kiai monggo musyawarah ana gene masjid. Oleh rokokan gak lek gak rokokan gak melok musyawarahku penting yai gak sebab apa gak iso rokok rokokan pentingan di musyawarah di rokokan abotan rokok rokokan inilah karakter karakter orang-orang di Jawa krono gak iso kurang bisa menghormati masjid maka ulama-ulama biyen gawe lah langgar. Gini ngarepe niku wau soft pertama gini langgar didadekno masjid. Dadi wong sing mlebu kono lek ana soft pertama iso iktikaf. Turu ga oleh ana gini soft pertama. Pian gini pondok-pondok iku kabeh ngoten. Sampeyan tak ngertaken. Pondok Salafiyah mriku wonten ngene ya Hamid. Soft pertama dan kedua adalah masjid. Soft berikutnya adalah musola. Santri di dalam dilarang tidur di soft pertama dan kedua karena iki masjid. Lek turu ono gene kono ngiler dusone gedhe kon. Niku lho pintere wong biyen. Ya. Jadi tiap langgar itu mengandung masjid wong biyen. Dadi umpama jagongan ana ngene ngarep rokokan gak apa-apa ikilah langgar duduk masjid. Dalek wong iku mang kepengin tahiyatul masjid, moco nang ngene sing ngarep. Kembali lagi, ya. Bab tahiyatul masjid. Dados saking pentinge kula kale panjenengan menghormati masjid agar kita itu dimuliakan oleh Allah. Muliakan hargai apa yang dihargai oleh Allah. Para hadirin lalek kula kali panjenengan ana kepentingan kados niku wau. Awak iki wis ketok yai gak salaman dhisik. Ati iki lho gak enak jenenge wong Jawa lak ngoten nah. Jenenge wong Jawa lak ngoten nah. Mengedepankan roh rasa. Iya. Wis gak iso dirubah itu karena apa? Watak. Meneng kepan rasa. Ya apa? Tak salaman dhisik ae nang yai. Mari ngono tahiyatul masjid ndak apa-apa. Iya. Krana napa? Ngene ku wau. Dadi sing penting lek niku lo kali sampean lali atau ada sesuatu hal kok lunggu dhisik dolung tahiyatul masjid. Asal jaraknya tidak terlalu lama kita disunahkan tahiyatul masjid. Sing penting waktu melbu masjid iku mang harus ada sholat. Tujuannya apa? Tidak ada. Kita menghormati tempat yang dihormati oleh Allah agar kita dihormati Allah. Kita menjalankan apa yang dianjurkan Kanjeng Nabi cek nih kulo kali panjenengan ditulungi ambik Gusti Allah. Waqala lan dawu sopo Imam Nawawi fit tahqiqi dalam kitab tahqiq. Dahunih Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah seorang yang hafal Al-Quran, hafal berbagai hadis. Dia ini termasuk pembaharu daripada madhab Imam Syafi'i. Anna tahiyatal masjidi, sak temeni sholat tahiyatal masjid, sholat untuk menghormati masjid. Iku tafutu bisa pedot, sudah hilang, wis entek sunnahe bil julusi, dengan kita duduk. Lek wis longgoh sampai niku mang wis ilang tahiyatal masjid. Malam nopo kira malam yusi, selama kita duduk niku wau tidak lupa. Aduh lali aku rek moro-moro-moro. Kadang-kadang tiang ni kan sangat seneng ya melbu masjid kepetuk boloi langsung assalamualaikum warasa lugu moroan lali aku marek durung takhiyatal masjid. Si, aku tak takhiyatal masjid tidak apa-apa ya lugu ni wau krono de'e lali lek durung takhiyatal masjid. Awya jalu atau kulo kali sama memang enggak tahu koyo abidarin mang melbu masjid enggak tahu bahwa kalau masuk masjid itu sunat tahiyatul masjid. Sedangkan jarak lali utawa kulo kali sampean enggak ngerti lek tahiyatul masjid iku sunnah wa qasura al faslu. Jarak ini ku tidak terlalu lama. Wa qala lan dawu sapa sayyiduna guru kita Ibnu Hajar. Ibnu Hajar niki wonten kali wonten Ibnu Hajar gurune Imam Nawawi, ana mana Ibnu Hajar santrine Imam Nawawi. Imam Nawawi niki ngaji nang kene Ibnu Hajar Al-Haidami, mantun ngoten wis dadi ulama gede wonten dadi santri. Tidak ada santri sing dadi ulama gede jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarai kitab Shahihul Bukhari. Piyambake dawuh ngeten, wa yulhaqu bihima dipadakno ambek rok ata tahiyatal masjid ya. Alal aujuhi, dengan beberapa alasan. Wayul hakulan dipadakno bihima, dengan kelupaan utawa ketidaktahuan. Kulo kali sampean dianggap lali atau dianggap tidak tahu. Alal aujuhi, dengan beberapa alasan. Ma barang sebab kulo kali sampean gak dangdang tahiyatal masjid. Apa yang dikategorikan seperti lupa dan tidak tahu, sehingga lek kulo kali panjenengan ngelakoni barang iki termasuk belum hilang fadilahnya tahiyatal masjid. Apa lawih tajali surbi melbu masjid mari budal tekoma sepeda pancal utawa melaku menggos-menggos gini masjid gini ngarep gini ono jenenge kendil utawa tempat air untuk minum bagi jamaah tukok di menikian tentah jaringan ten matin kotin di tukok no pun kuatir ya nyagani sopo jagani jamaah lek ne ono singel lah. Siapa yang menyiapkan lek sampean duwe monggo, tapi lek dele kudu izin nang gini tak takmir, ojo gawe karepe dhewe. Lek sampean gak ono ya takmir engko diusulno. Lek ne bene wong iki ajaran agama untuk melengkapi masjide wong sing ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah iki apa? Doyan nglakoni sunnah. Wajib-wajib wis penuh. Lah lek iki sunnah durung ana, sunnah apa? Nyediakno ngombe gawe jamaah ya durung jangkep ahli sunnah lak ngoten nah. Dijangkepno ta? Nggih, lak ngoten nah. Jekne apa? Si ajene nyingkri lak ngoten nah. Ojo kembar-kembar ahli sunnah si agembar tapi gak ngelakoni sunnah ya pake di enongkrong ya umpama ana wong teko terus ngono ngelak ngombe ya dhisik ngombe krana ngombe iku sunnah longgo ya longgo ya sunnah longgo ya longgo mari ngombe sembahyang Masya Allah mendanio antara jamaah, antara takmir, antara anggota takmir, semuanya semangat untuk belajar menyempurnakan ibadah kita, tata krama kita masuk kelas masjid. Gak saling kritik-kritikan toh. Tak pun ngene jamaah cerewet, tukaran lah. Dari cakbir dituduh ngene jamaah cerewet, tukaran to. Lha opo gaene ngaji ngono lho. Dadi ngene lek jamaah iku ndelok oh kekurangane takmir iki ngene. Ya apa diusulno ae. Dadi lek ana takmir diusuli nang ngene jamaah, rungokno wong kono iku dadi takmir iku kok nglayani jamaah. Lah ngoten nah. Tapi sampean nggih ngoten. Kona boroku ah. Jangan gitu. Kita ini berbuat baik untuk menghormati jenengan. Tapi lek sampean mlebu masjid ala jeragan kene ya gak katene, lak ngoten nah. Yang sopan, yang jadi ki ya sopan. Itulah adat Islam. Belajar. Sama-sama kan belajar ah. Boten enten sing apik kecuali mereka yang mau merubah diri sendiri untuk menyesuaikan dengan sunnah Nabi. Ya. Bayar kudu. Dek iku mangombe terus ngolonggo sumaya tibima. Mari ngombe, mari ngono sembayang rong roka. Ndak apa-apa. Padha ambek wau lho nggih ya. Ono kiai kok longgo salaman dhisik, mari ngono tahiyatal masjid. Ndak apa-apa. Ya. Yang penting kula kali panjenengan teng pundi mawon belajar paling tidak kangge kula panjenengan dhewe. Ya. Lah lek sakniki umpama sampean niku wau ya menjumpai orang. Pak nopo leres niki masjid. Oke. Enggak dalah niku sampean gak delok mata sampean masjid ngono. Nggih ngapunten nggih ya. Lek sampean dikene gak ngerti apa sampean. Gak mau cocok tali ke masjid, cuma sana masjid gitu. Nggih, masjid nggih. Nggih. Matamu gak ngerti lagi masjid. Kok rokokan laimu ngono. Lek sampean di matane ya kena ono pisan. Oh, masjid. Eling kula niku. Lek masjid iku mboten angsal rokokan. Gak ada kualat, lek kualat menu masjid. Oh, nggih. Lah, ngate lek padha sopan ra enak. Lek padha moto-moto yo. Mali gak dadi apik dadi tukar tukara. Walam perlu dimengerti. Anna raqata tahiyati sak temene raqata tahiyatal masjid wal wudu dan raqatal wudu iku tu tata addayani. Keduanya itu bisa terlaksana bi ghairihima tanpa menjalankan sholat sunat tahiyatal masjid. Gimana caranya? Min fardin. Apabila kita sholat fardu. Misko madre. Kata tahiyatal masjid. Gak sempat. Langsung sholat fardu. Nopongkin lek mari angsal dikodoi tahiyatal masjid. Gak ada. Ya. Ngodoi tahiyatal masjid itu tidak ada. Karena isinya kalau masuk masjid kudu sembahyang opo ae. Begitupun juga wudu. Mari wudu, waduh, wis sembahyang rek, langsung sembahyang. Ustaz, kula wau mantun wudu dereng sunatul wudu. Napa asal sunatul wudu? Mari sembahyang anu. Sudah dilaksanakan. Kerantan apa? Tujuannya wudu itu adalah untuk sholat. Apabila kita sudah sholat, maka sudah tidak disunahkanlah lagi. Para hadirin sekalian, karena waktu terbatas, besok niku wonten gerhana bulan total. Nggih ta? Sampeyan tingali teng kene mriko. Duka. Jam pinten? Kira-kira jam 7 kurang mek isak ya menten iki ya. Sampai jam berapa? Kira-kira setengah jam. Tinggine Menara Kudus wonten. Duka lek panjenengan benjing, benjing mari ngaji ngeten kalau masih ada waktu. Lekne biasa mengadakan sholat gerhana monggo ya. Mene wae Ustaz Yunus sang ya. Ustaz jenengan caget ta ngimami sholat gerhana? Oh nggih monggo. Masyaallah ya. Lek mboten nggih, kalau kita bisa kita laksanakan, kalau tidak nggih mboten napa-napa ya. Tunggu dinunggu, moga-moga ngaji sendiri jadi ilmu sing manfaat lan barokah. Perihal kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat taghsili kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلاً وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نعضى بكل صول عليه التحب وآله وصحبه إذا تتصم به والحمد للإله في البدء أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.